Pak Ustaz, usolli hukumnya apa? Kata kiai, tidak sah solatnya. Tolong dijelaskan. Taib. Kalau yang dimaksud di sini adalah mengucapkan lafaz usolli, melupakan lafaz niat, maka hal itu termasuk kebid'ahan. Ya. Tapi kalau yang dimaksud di sini adalah berniat dalam hati, maka tidak sah memang. Ya. Tidak sah solat seseorang tanpa berniat. Ya. Sebab Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniat, wa innama likulli imri'in ma nawa. Ya. Jadi solat itu harus disertai dengan niat. Kalau seorang tanpa berniat, maka solatnya tidak sah. Atau solat zuhur niatnya solat asar, maka solatnya juga tidak sah. Ya. Tetapi kalau yang dimaksudkan di sini adalah mengelafazkan, ya, mengucapkan kata usolli salatal maghrib, ya, lillahi ta'ala, dan seterusnya, maka hal ini termasuk bid'ah. Tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Adapun yang dimaksud dengan niat itu, baik menurut bahasa maupun menurut syariat, adalah dengan hati. Ya. Berniat dengan hati. Bagaimana caranya? Qasdu syai'. Ya. Atau qasdul ibadah taqarruban ila Allah. Bermaksud untuk melakukan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya niat, qasd, al-qasdu. Ya, niat itu al-qasdu artinya. Baik dari bahasa maupun dari syariat. Bermaksud melakukan sesuatu. Sehingga seorang yang melakukan sesuatu, berniat melakukan sesuatu, atau bermaksud melakukan sesuatu, itu sudah berniat namanya. Ya, tidak perlu dia harus melafazkan. Ya. Dan itu tidak ada contohnya sedikit pun dari Rasulullah SAW. Baik dalam hadis yang sahih, hatta hadis yang dhaif maupun hadis palsu, tidak ada sedikit pun ajaran mengucapkan lafaz usolli atau nawaitul wudu'ah, ya, atau nawaitul saum, dan seterusnya. Ya, tidak ada satu pun. Tidak dari para sahabat, tidak pula dari generasi tabi'in, tidak pula dari imam yang empat, ya, mengajarkan adanya lafaz usolli dan seterusnya. Iya. Dan orang yang melakukannya telah melakukan kebid'ahan dan suatu bentuk kebodohan. Ya. Suatu bentuk kebodohan dan kekurangan di dalam akal. Ya. Buktinya apa? Andaikan dalam semua perbuatan, ya, itu tidak sah kalau tanpa diucapkan, maka tentu orang akan mengatakan orang ini gila. Ya. Seperti mau makan, ya, dia tidak makan sebelum dia mengatakan, saya niat mau makan, lalu makan. Mau mandi, saya niat mau mandi. Mau tidur, saya niat mau tidur, baru dilakukan. Mau berjalan, saya niat mau berjalan. Mau mengangkat tangan, saya niat mengangkat tangan dulu. Ya, dia ucapkan, saya niat mengangkat tangan. Kalau semua dilakukan seperti ini, maka orang akan mengatakan, akalnya kurang. Iya. Namun intinya, hal ini tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Tidak di lisan, tidak pula di hati. Ya, jadi di hati bukan berarti tidak mengucapkan di lisan baru mengucapkan usolli di dalam hati, bukan itu maksudnya. Ya, tetapi di dalam hati itu sekedar bermaksud untuk melakukan ibadah. Karena Allah, itulah yang dimaksud dengan berniat. Wallahu ta'ala a'lam.